Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتنا عزكم الله الحمد لله pada kesempatan malam hari ini Allah azza wa jalla memberikan kemudahan kepada kita bisa kembali bermajlis melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sampai pada bab yang ke-518. Masih berkaitan dengan bab-bab salam, kali ini banyak membahas terkait dengan muamalah kita dengan non-muslim. Qala rahimahullahu ta'ala babun idza qala ahlul kitab assalamu alaikum. Bab apabila ahli kitab mengucapkan assalamu alaikum. Assam itu al-halak, kebinasaan, kematian atas kalian. Bab apabila ahli kitab mengucapkan kata-kata assalamu alaikum. Bagaimana cara jawabannya? Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Makhlad قال أخبر ابن جريج قال أخبر أبو زبير أنه سمع جابرا يقول. Katanya Abu Zubair, beliau pernah mendengar sahabat Jabir berkata. Kata sahabat Jabir, Salamanasun minal Yahudi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sejumlah orang dari kalangan orang dari kalangan Yahudi menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengucapkan dengan kata-kata assalamu alaikum tanpa lam, bukan assalam tapi assalamu alaikum, yang artinya al-halak wal maut alaikum, kebinasaan atas kalian, doa kejelekan. Qala maka rasul menjawab alaikum. Hanya itu. Wa alaikum. Dan atas kalian. Faqad Aisyah wa ghadibat. Maka Aisyah pun berkata dan dia lagi marah ketika itu. Katanya Aisyah, alam tasma' ma qalu? Ya Rasulullah, apakah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan tadi? Qala, beliau mengatakan bala. Iya, saya mendengar apa yang mereka ucapkan. Qad sami'tu. Iya, saya juga telah mendengar apa yang mereka sampaikan tadi. Faradattu alaihim, dan juga sudah aku jawab atas mereka dengan kata-kata wa alaikum. Beliau mengatakan nujabu alaihim, kita diijabai doa atas mereka. Wala yujabuna alaina, tapi mereka tidak diijabai doanya atas kita. Ini sahih, bukan dalam sahih Muslim juga, dalam kitab Al-Isti'dzan. Baik, ini hadis banyak faedahnya. Yang pertama menggambarkan kepada kita tentang kebencian dan permusuhan ahli kitab kepada kaum muslimin, baik orang-orang Yahudi atau Nasrani. Mereka betul-betul membenci Islam dan muslimin. Ucapan ini menunjukkan kedengkian mereka, dendamnya mereka, dan permusuhan mereka. Ini perkara yang sifatnya abadi, harus dipahami betul oleh kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walan tarda 'ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Sekali-kali orang-orang Yahud dan Nasara tidak akan ridha kepada engkau wahai Nabi hingga engkau mengikuti milah mereka. Ini harus menjadi maklumat yang merata di kalangan kaum muslimin. Ahli kitab itu musuh Islam, a'daudin. Mereka membenci kita, memusuhi kita, dendam dengan kita. Berbagai macam cara mereka lakukan, di antaranya ini, mendoakan kejelekan atas kaum muslimin dengan mengatakan assalamu alaikum. Binasa kalian, matikan, mampus kalian. Faedah yang kedua, sikap hikmah adil yang diajarkan oleh kita Muhammad SAW ketika mendapatkan seperti ini. Tidak terpancing emosi, tidak terpancing amarah, dijawab dengan bimbingan Islam, dengan kata-kata wa'alaikum. Dan ada sekalian. Dipaham ya? Maka kita juga harus menjawab seperti jawabannya Rasulullah SAW. Jangan lebih. Mereka mau ngomong apa, katakan wa'alaikum. Cukup. Cukup. Di sini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di surat dalam riwayat yang lain, dalam Muslim Imam Ahmad, dalam Sahih Muslim, Aisyah mendengar ucapannya mereka itu. Tidak mengatakan assalamualaikum, tapi mengatakan assalamualaikum. Aisyah mendengar, marah dia, emosi dia. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Aisyah mengatakan wa'alaikumussalam wal-la'nah. Ditambahi sama Aisyah, wa'alaikumussalam, mampus juga kalian, binasa kamu juga, la'nah juga. Begitu. Ada kata-kata wal-la'nah. Ada penambahan kata-kata wal-la'nah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad SAW meredam aksinya Aisyah. Saya mengatakan begitu. Apa kamu tidak mendengar yang saya jawab? Dikatakan cukup dengan wa'alaikum. Nah, ketika Rasul mengatakan wa'alaikum, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apa kamu tidak mendengar apa yang dia sampaikan? Mengatakan sudah mendengar dan sudah saya jawab. Wa'alaikum itu cukup. Maka ketika mereka memancing emosi kita dengan doa-doa kejelekan seperti ini, Nabi kita Muhammad mengajarkan sallallahu alaihi wasallam supaya kita bersikap adil, bersikap insaf, jangan terpancing emosi, jangan menambah-nambahi sesuatu doa. Cukup dengan kata-kata wa'alaikum. Belum mengingkari penambahan wal-la'nah, tidak boleh. Itu kezaliman. Mereka hanya satu doa. Jangan dikasih dua doa balasannya. Satu ihatu aja. Walaupun itu non-muslim, walaupun itu ahli kita, musuh agama, tetap seorang muslim harus adil, harus insaf, sesuai dengan bimbingan Islam. Ini pentingnya ikhwan. Ya, jangan mentang-mentang itu orang kafir kamu tambah-tambahi. Waalaikumsalam la'na wal ghadab wa tambahi banyak gitu. Zulmun, ini kezaliman. Islam enggak mau yang kezaliman. Timpal saja wa'alaikum selesai. Dan ya, jangan nambahi kalimat yang lain dalam jawaban tadi. Cukup dengan kata-kata wa'alaikum. Faedah yang lainnya, keutamaan Islam dan kaum muslimin dari sisi doa mereka mustajab. Ya, doa mereka itu mustajab. Ketika ada orang lain dari kalangan ahli kitab, al-Yahud, al-Nasara, atau musyrikin, atau musuh-musuh agama, mendoakan kejelekan atas kaum muslimin, enggak makbul, enggak diijabahi. Tapi ketika muslimin yang mendoakan, makbul. Ini penting dicermati. Rasul mengatakan sini, nujabu alaihim, wala yujabuna alaina. Kita ini diijabahi doa kita atas mereka, sementara mereka tidak diijabahi doa mereka atas kita. Tapi ingat, ya jangan melampaui batas. Cukup dengan setimpal. Wa'alaikum. Iran ya. Nah, ada wabah. Yang perlu tekankan di sini adalah muamalah yang insaf, muamalah yang adil, muamalah yang tepat dengan bimbingan syarak, walaupun dengan orang kafir. Tidak boleh zalim. Apalagi dengan sesama muslimin, min babi aula, lebih-lebih lagi tidak boleh zalim. Ketika ada yang menyakiti kita, ada yang mengganggu kita, imma kita sabar, atau kamu membalas dengan setimpal. Jangan melampaui batas. Dalamnya iya tidak semena-mena. Kita yang dosa, kita yang salah. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Penekanannya pada lafaz yang terakhir, nujabu alaihim wala yujabuna alaina. Atau terkait dengan jawaban wa alaikum sudah sekian kali bahas pada bab yang sebelumnya tentang masalah ini. Qala rahimahullahu taala bab yang berikutnya lagi. Yutarru ahlul kitab fi tariqi ila adyaqiha. Bab ahli kitab itu didesak, ya, dipepet di tengah jalan, ila adyaqiha, sampai ke tempat yang paling sempit. Itu babnya tegas Al-Bukhari, menunjukkan ini secara hukum syaraknya wadih, jelas. Dikarenakan memang sabda Rasul jelas gitu. Kalau ketemu dengan mereka di jalan, mereka dipepet, pepet supaya minggir sampai ke paling ke tepian. Jalan untuk siapa ini? Untuk kaum muslimin. Baca riwayatnya ya. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سهل نبي أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال dari sahabat Abu Hurairah berkata kata Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لقيتم المشركين في الطريق apabila kalian berjumpa dengan kaum musyrikin di jalan, fala tabda'uhum bisalam, kalian jangan memulai mengucapkan salam kepada mereka, wa tarruhum ila adyaqiha, dan pepetlah mereka sampai ke paling sempit dari jalan tadi. Ini dengan lafaz seperti ini dikatakan syadz, tapi asal hadis disebutkan dalam Sahih Muslim dan juga yang lainnya, dan telah pernah kita baca sebelumnya pada bab yang telah lalu, pada 1103 yang telah lalu, dengan lafaz ahlul kitab la tabda'uhum bisalam wa tarruhum ila adyaqit tariq. Ahli kitab itu kalian jangan mendahului mereka dengan salam, dan pepetlah mereka sampai ke jalan yang paling sempit. Secara makna kurang lebih sama. Di sini dua poin dan semua telah kita bahas. Yang pertama, kalau kita tahu dia non muslim, tidak boleh mendahului mereka dengan mengucapkan salam. Tidak boleh, karena salam miliknya kaum muslimin. Dengar ya. Yang kedua, yang dibahas sekarang ini, Ketika mereka dia berjumpa dengan mereka di jalan, pepet sampai mereka yang paling sempit. Ini bila memungkinkan. Saya bacakan penjelasan cukup penting dari Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Beliau belum lama wafat ya. Syekh Zaid dalam kitab beliau Wa'audul Ahadiyus Samad Syarah Adabul Mufrad, syarah buku ini, ketika menjelaskan tentang riwayat ini, perintah untuk mempersempit atau memepet ahli kitab di jalan sampai mereka mepet yang paling sempit jalannya. Beliau mengatakan wa hadza indal imkan. Ini apabila memungkinkan. Bisyarat dengan syarat. Satu, alla yahsula dararun 'alal muslim. Tidak terjadi kemadharatan atas sang muslim tadi. Sang pelaku tadi. Ini kan muslim. Ketemu dengan non-muslim di jalan, pepetan gitu. Ini kalau memungkinkan dengan syarat ini muslim tidak mendapatkan mara bahaya. Yang kedua, wala yahsulu dararun ala ghairihi minan nasil akharin. Yang kedua, tidak terjadi kemadharatan atas orang lain. Orang lain. Beliau contohkan seperti di zaman sekarang ini. Nah, kata beliau, kan takuna anta ala markab sayyarah wa kadzalik. Contohnya di zaman sekarang ini, engkau sedang naik mobil muslim. Dia juga naik mobil muslim. Ketemu di jalan. Kalau kamu mepet dia dengan mobilnya kamu, pertimbangan masak-masak, kata beliau. Ya. Ini gak mungkin. Kalau kamu pepet dia, bisa jadi kamu terkena boror. Entah kamu yang terpelanting atau mobil kamu yang ringsek. Eman-eman ya akhi. Eman-eman ya akhi. Mahal loh belinya itu. Ringsek gara-gara itu. Boror. Atau justru mungkin nanti mengenai orang lain. Kamu berusaha untuk mepet mobil dia, ada korban dari orang lain yang lagi jalan atau pengguna jalan yang lainnya, begitu kata beliau. Yang ini jangan, dikarenakan akan memunculkan yang namanya ad-darar. Dipaham ya? Maka silahkan mengamalkan riwayat ini dengan ketentuan tidak terjadi darar atas muslim yang melakukannya atau atas orang lain. Barakallahu fiik. Ketika dikhawatirkan adanya dharar, maka jangan. Dikarenakan dalam menerapkan Islam, bimbingan Islam sesuai dengan keadaannya masing-masing, barakallahu fikum. Ada kalanya enggak bisa dilakukan karena kondisi, ada kalanya ditunda pelaksanaannya, ada kalanya memungkinkan. Kalau mungkin amalkan. Nah, mungkin ditunda pelaksanaannya, barakallahu fikum. Paham ya? Atau naik motor. Lo non muslim ini langsung kata pepet sih. Ya subhanallah, antumnya kurang ahli dalam masalah motor. Dia ahli mepet, dia langsung syut gitu, atau dia jatuh klubiak. Ya malu-maluin ya ahli. Nah, iya apa ini, ada apa ini, orang tahu jatuh sendiri itu. Nah, apalagi antum ngomong mau mepet orang tadi, wah orang kampung mau tambah marah sama antum, gak ngerti ilmu ini. Jadi pertimbangan maslahatan madharatnya. Ketika ada unsur dharar, maka belum bisa kamu lakukan. Difaham ya? Ini pertimbangan sangat penting, terutama di zaman sekarang ini kayak gini-gini nih. Wah, kalau sampaikan di tengah-tengah masyarakat, kamu yang salahkan. Wah, ini radikal lagi. Ini ustadznya mengajarkan radikalisme lagi. Ustadz Rasul padahal ini. Maka dikasih penjelasan para ulama. Ini bila memungkinkan. Kalau enggak, jangan dilakukan. Barakallahu. Difaham insyaallah ya? Saya bacakan supaya jangan dari saya. Pada Z kan lagi Zen ya. Aywa. Nah dari saya nanti dikiranya, wah ustadznya penakut itu gak wani itu. Makanya kayak, dikasih taklik kayak gitu, gak wani ustadznya itu. Enggak. Syekh yang mengatakan demikian, ulama yang menerangkan seperti ini. Dipaham ya? Faedah yang kita ambil adalah, secara umum, yang namanya non-muslim, itu gak dihormati. Layuh tarom. Non-muslim, yuhan, dihinakan mereka itu. Karena apa? Kekufurannya, kesyirikannya. Yang muhtaram, yang dihormati, yang dimuliakan, itu muslimin. Karena keislamannya, karena keimanannya. Nah, sehingga dalam banyak hal, muslim itu di atas. Nah, muslim itu di bawah. Tapi terkait dengan masalah bab muamalah dalam mempraktekan sebagian masalahnya, pertimbangkan maslahat dan madaratnya. Kita misalnya pertimbangan maslahat dan madaratnya. Terutama di zaman sekarang ini, barakallahu fiik. Jangan mutus semangat tanpa ilmu. Bab yang berikutnya lagi. Qala rahimahullahu ta'ala kaifa babu kaifa yad'u dhimmi. Bab bagaimana menyeru memanggil orang az-zimmi. Yang dimaksud dengan bab ini adalah bagaimana mengambil kembali penghormatan yang sudah disampaikan kepada non-muslim karena menduga dia muslim, menduga dia muslim, supaya tidak ada fadilah atas non-muslim tadi. Demikian dikatakan sama Syekh Zaid. Cuman asar ini, nanti akan dibawakan asarnya. Ini semua adalah ijtihadnya beliau-beliau ini. Barakallahu fikum. Secara umum, kalau bimbingan syariat, caranya sudah disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memulai, jangan memulai mereka dengan salam. Tapi kalau mereka yang salam, kita yang dikasih salam, maka tergantung apa lafadznya. Masih ingat ya, kalau mereka mengatakan assalamualaikum, kayak tadi itu jawabannya waalaikum. Kalau mereka mengatakan assalamualaikum dengan salam yang masyhur di kalangan muslimin, dua pendapat. Ada yang mengatakan dijawab dengan waalaikum, di pendapat kebanyakan ulama. Ada yang mengatakan dijawab dengan setimpal. Pada yang mengatakan assalamualaikum, jawabannya waalaikumussalam. Ini pendapat Ibnu Qayyim dan juga yang lainnya. Baik, kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Sa'id ibn Talib qala haddathana ibn Wahb qala akhbarani 'Asim ibn Hakam annahu sami'a Yahya bin Abi Amr Syaibani 'an abihi an Uqbah ibn 'Amir al-Juhani. Dari sahabat Uqbah bin 'Amir al-Juhani belum dikatakan annahu marra bi rajulin hayatuhu hayatu muslim. Uqbah bin Amr al-Juhani ini pernah melewati seorang laki-laki, bentuknya, penampilannya penampilan muslim. Qala fasallama faradda alaih. Itu orang menyampaikan salam. Faradda alaih, beliau menjawabnya. Tahunya apa nih? Muslim. Beliau mengatakan wa alaika wa rahmatullahi wa barakatuh, katanya Uqbah. Faqalahul gulam, maka berkata kepada beliau budaknya, innahu nasrani. Itu orang Nasrani. Dikasih tahu itu Nasrani. Qala faqama Uqbah, maka Uqbah berdiri. Fatabi'ahu, dikejar, diikuti orang tadi. Hatta adrokahu, sampai mendekati dia, ketemu dengan dia lagi. Faqala, katanya Uqbah, inna rahmatullahi wa barakatihi al mu'minin. Maaf ya, saya cabut gitu. Maunya begitu. Maaf ya, saya cabut tadi salam saya. Sesungguhnya rahmat Allah dan barokahnya untuk mukmin saja. Saya cabut. Walakin atarallahu hayatak, wa akthar malak wa waladak. Tapi semoga Allah memanjangkan hidupmu, memperbanyak hartamu dan anakmu. Ini sahih secara asal sahih. Ini asal kan nampak dari lafadznya sudah terlanjur menjawab assalamualaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok Nasrani dicabut sama beliau? Sini tak cabut salamku, kasih dong. Enggak jadi gitu. Tak doakan yang lain. Atallahu hayatak wa akthar malak wa waladak. Ini kata Syekh Zaid rahimahullah, ijtihadnya Uqbah bin Amir Al-Juhani. Nah, ya, paham ya? Itu beliau pribadi. Terus bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW? Ya gak ada masalah. Karena taunya kita dia Muslim. Apalagi dia mengatakan salam, assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam. Setimpal, gak ada masalah. Apalagi dengan keyakinan dia seorang Muslim. Ketika ternyata dia bukan Muslim, non Muslim, ya gak ada masalah. Kamu gak berdosa. Dan gak usah pakai cabut salam. Gitu istilahnya. Gak ada istilah nyabut salam. Gitu loh. Narik kembali salamnya. Gak usah. Gitu aja. Biarkan. Dikarenakan kita gak tahu dia non Muslim, taunya kita dia seorang Muslim. Paham ya? Ini ijtihadnya beliau saja. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان والثوري عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال در ابن عباس وبركاته قال ابن عباس لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك وفرعون قد مات. Kata Ibn Abbas, kalau seandainya Fir'aun berkata padaku, barakallahu fiik, kultu, saya akan menjawab, wafiik, jangan teruskan, bukan wafiika barakallahu, enggak, wafiik, gitu aja. Padahal Fir'aun telah mati. Tahu mana ya asal ini? Nah, mananya adalah apapun yang disampaikan oleh non muslim, hatta Fir'aun sekalipun, kalau dia masih hidup, jadi sudah mati ya kan, jawabannya simpel, wa'alaikum, itu kalau salam, atau dua sendiri, wafiq, agar, gitu aja, barakallahu fiq, wafiq, assalamualaikum, wa'alaikum, ya gitu aja, simpel, difahami ya. Yang ini faedah bagi kita semua. Ketika ada muslim yang mendoakan dengan doa lain selain salam, jawabannya wafi. Jadi ya, barakallahu fiik. Mungkin yang namanya non-muslim hidupnya di tengah-tengah muslimin, atau mungkin hidup di tengah-tengah mubarakat salafiyin, atau mungkin hidup di tengah-tengah orang jamaah gitu, yang biasa ngomong-ngomong bahasa Arab, fasih dia. Ngerti dia. Ini mesti barakallahu fiik. Apa itu barakallahu fiik? Ketemu kita barakallahu fiik kan? Dan muslim mengatakan barakallahu fiik. Itu jawabannya. Wafiik. Kan? Kalau dia paham sih, kalau nggak paham ya udah jangan dipikirin. Lucunya kalau sama sama nggak ngerti bahasa Arab. Dia namanya David, namanya Wafiik. Barakallahu fiik. Bayangan dia itu manggil muslim mungkin ya, sama sama ngerti bahasa Arab. Taunya lagi-lagi barakallahu fiik. Oh ngono ya, padahal nyeluk muslim barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Maunya dia nyeluk gitu, manggil. Ini ngerti ilmunya, wafiik. Jenengku David bukan fiik. Ya mungkin ada dari gitu. Ala kulli hal itu jawabannya, wafiik. Wafiik. Apa lagi kira-kira doa yang lain yang mungkin mereka sampaikan? Bismillah. Pokoknya kalau ada ambilnya toh. Fik, lak, alaik, jangan gitu ya. Jangan teruskan lafadznya. Kalau ada mengatakan wafika barakallah atau mendoakan keberkahan kepada Fir'aun, la. Wafi yaki. Wa'alaikum. Hakata yaki. Nah, ini dari tindakan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Hakim bin Ibn Daylam an Abi Burdah an Abi Musa taqal. Dari Abu Musa berkata, kana al-Yahudu yata'atasuna 'inda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam raja'a ay yaqulu lahum yarhamukumullah. Katanya Abu Musa al-Asy'ari, dahulu orang-orang Yahudi mereka itu saling bersin, saling pura-pura bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap Rasul mendoakan untuk mereka yarhamukumullah. Ini doanya kaum muslimin kan? Alhamdulillah, yarhamukallah. Kan gitu kan? Itu muslim. Yahudi ngerti dan mereka ngerti ini Nabi. Tahu ini Nabi. Kepengen dapat doanya Nabi gitu. Pura-pura. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harapannya beliau mengatakan yarhamukumullah gitu. Ya lumayan akhirnya doa rahmat dari seorang Nabi. Senang mereka. Fakana yaqul, maka Rasul dahulu mendoakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini sahih riwayatnya. Ini jawaban untuk non muslim yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Non muslim bersin mengucapkan alhamdulillah. Rinciannya begini. Kalau ada orang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, jangan kamu doakan. Muslim atau kanan muslim. Doa yarhamukallah itu tak namanya tashmitul atis, hanya untuk yang bertahan kepada Allah. Difahami ya? Paham. Ada orang bersin dan dia bertahmid mengatakan alhamdulillah, muslim dia. Apa jawabannya? Yarhamukallah. Dia membalas doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini maksudnya. Kadang yang ketiga, ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, non muslim dia. Non muslim, alhamdulillah. Apa jawabannya? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Itu jawabannya. Siapa mengatakan yarhamukallah? Tidak, dia non muslim. Jawabannya yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu, wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki hati kalian. Didoakan hidayah. Kalau muslim didoakan rahmah. Yang ini sahih riwayatnya, syar'i. Maka dengan cara seperti ini kita mengamalkannya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, kalau mengalami hal seperti itu ya perhatikan ya ikhwan. Sekarang bagaimana kalau seandainya ada orang bersin, dia mengalhamdulillah, kita gak tahu nih muslim bukan muslim, kira-kira gimana jawabannya? Jawabannya dia, jawabannya kembali pada hukum asal ya kan, yarhamukallah. Dikarenakan hukum asal doa ini itu muslimin yang melakukannya, bukan non muslim. Ini ada yang bersin dan dia bertahmid, muslim dia sudah. Padahal kan yarhamukallah. Terkadang tahu betul, ngerti ini non muslim, ini Yahudi atau Nasrani atau musyrik atau apa. Non muslim dia pokoknya. Bersin, kok tahmid? Kamu jangan satu hal ya. Jangan satu hal. Doanya adalah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Terkadang terjadi, bisa jadi dia itu ngerti, ngetes antum. Mungkin ya, ngetes antum. Iki muslim iki nek aku paham sama mau coba ya ngetes juga kayak gitu. Ngetes antum. Atau mungkin dia memang biasa mendengarkan muslimin mengamalkan sunnah ini gitu ya kan. Ikut dia, ikut-ikutan dikarenakan tinggal di lingkungannya kaum muslimin gitu. Itu biasa mereka. Biasa enggak? Biasa. Ente ente bisa dia. Bisa Pak, apa kamu bisa? Oh bisa. Salam fasih mereka. Ya benar. Ya. Ini juga mungkin terjadi. Mereka muslim semua ini. Alhamdulillah. Doakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga dapat hidayah Pak. Muslim insyaallah. Ojo nambahi ngono ya. Cukup dengan yahdikumullah. Terjemahannya seperti itu. Yahdikumullah. No nambahi Muslim Pak insyaallah enggak ada itu enggak ada. Barakallah. Nah, hadza wadih. Lanjut. Ini harus lanjut, harus banyak biar cepat khatam ya. Nanti tinggal cilik ya. Terus ya. Nah, tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala babun idza sallama 'an nasrani wa lam ya'rifhu. Bab apabila ada seseorang yang mengucapkan salam kepada Nasrani walam ya'rifhu dan tidak mengenali dia kalau dia Nasrani. Taunya Muslim, ternyata Nasrani. Qala haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Ja'far al-Farra عن عبد الرحمن قال بركات عبد الرحمن مر ابن عمر بنصراني فسلم عليه فرد عليه. Suatu hari ibn Umar melewati seorang Nasrani, dia mengucapkan salam kepadanya dan dijawab. فأخبره أنه نصراني. Lalu ibn Umar dikasih tahu itu orang Nasrani. Falamma alima tatkala beliau mengerti dia seorang Nasrani, raja'a ilaih. Beliau balik kepada orang tadi. Faqal, beliau mengatakan, "Rudd 'alayya salam." Kembalikan kepada aku salamku tadi. Ya, mau dicabut ini salamnya, mau ditarik lagi salamnya. Ini seperti yang diterangkan sebelumnya, ijtihadnya beliau. Ya, secara syaraknya seperti yang terangkan tadi, ya sudah, karena kamu tahu jadi Muslim, salam, nggak ada masalah, nggak usah kamu cabut kembali. Cuman kata Syekh Zaid rahimahullah, yang diinginkan sama Ibnu Umar adalah untuk menerangkan kepada itu orang Nasrani, ini punya kaum Muslimin, tahiyah ini, penghormatan ini milik kaum Muslimin. Kamu tuh nggak Muslim, nggak berhak saya doakan untuk itu. Enggak berhak saya dakan dengan doa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu enggak layak. Anda dan musuh enggak layak. Nah, sini kembalikan salamku. Gitu. Assalamualaikum. Maunya seperti itu, maunya untuk merendahkan itu Nasrani, untuk menghina dia, untuk menerangkan dia enggak layak dapat doa tersebut. Secara syariatnya seperti yang terangkan tadi, ikhwan, kalau enggak tahu ya sudah, atau sudah menyampaikan salam kepada dia dengan keyakinan yang seorang Muslim, cukup. Tidak ada istilah apa menarik salam, ya, tidak ada istilah cabut salam kembali, tidak ada. Dalam oleh Ikhwan. Terus kalau mau mengasih keterangan lah, Bas. Anda non Muslim, Anda tidak layak. Ya, salam ini hanya untuk kaum Muslimin saja. Masya Allah. Lanjut ya? Lanjut masih lama ya. Lanjut terus biar cepat habis ya. قال رحمه الله تعالى باب إذا قال فلان يقرئك السلام. Bab apabila ada orang yang mengatakan kepada kamu fulan menyampaikan salam kepadamu. Kalau bahasa kita apa ya, kirim salam. Si. Bahasa kirim salam itu maknanya beda loh ya. Ada kirim salam, menyampaikan salam kepada dia. Ada juga bahasa dengan intonasi yang berbeda, lain maknanya. Kirim salam, is. Artinya apa? Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Masa nggak tahu, rek? Apa? Ini dialeknya orang jamaah ini. Apa? Kirim salam, is. Apa artinya? Apa artinya? Hah? Putus. Tak, tidak aja putus. Halo, Dram. Kirim. Keras. Teras. Oh, tewas, ya. Ya gitu. Dengan intonasi yang berbeda, lain maknanya. Kirim salam, is. Mut, mati, ya. Kirim salam isnya. Tapi bukan ini maksudnya. Ini maksudnya adalah menyampaikan salam. Bab apabila ada orang yang mengatakan pada kamu, fulan mengucapkan salam kepada kamu. Pembahasannya, bolehkah kirim salam? Kalau boleh, yang dikasih salam bagaimana jawabannya? Baca ya, baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'aym qala haddathana Zakariya qala sami'tu 'Amiran yaqul haddathani Abu Salam bin Abdul Rahman anna Aisyata haddathathu. Bahwasanya Aisyah menyampaikan hadis kepada Abu Salam bin Abdul Rahman. Katanya Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala laha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah mengatakan kepada Aisyah, Jibrilu yaqra'u alaihi salam. Wahai Aisyah, Jibril mengucapkan salam kepada kamu. Faqalat, maka berkata Aisyah, wa alaihi salam wa rahmatullah. Ini sahih riwayatnya dalam sahihain. Sahih. Nah, kalau sahih, bagaimana faedahnya? Yang pertama, boleh kirim salam. Paham ya? Boleh kirim salam. Saya kan lagi tamu seorang gitu, dia mau pulang. Salam ya ke sama fulan gitu. Kirim salam namanya. Jadi ya, sampaikan salam saya kepada beliau gitu. Itu boleh. Dikarenakan Jibril kirim salam kepada Aisyah melalui Rasulullah SAW. Boleh. Yang pertama. Yang kedua, diperbolehkan seorang laki-laki kirim salam kepada wanita yang bukan mahramnya bila aman dari fitnah. Bila aman dari fitnah. Ini penting. Umumnya laki-laki ke laki-laki atau kepada perempuan yang mahramnya sendiri. Ada apa? Kalau kepada perempuan yang bukan mahramnya, ada ketentuannya, harus aman dari fitnah. Sekarang Jibril enggak ada masalah, enggak ada fitnah terkait dengan Aisyah. Itu ketentuan, harus aman dari fitnah. Faedah yang berikutnya lagi adalah yang diberi salam jawab. Bagaimana jawabannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama. Bisa dengan jawaban yang kedua, mendoakan semuanya yang nyampaikan dan yang mengucapkan salam. Alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Alaika ini yang membawa salamnya. Wa alaihi yang kirim salam. Gitu. Alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia perempuan, alaiki assalam. Nah, kalau didoakan dua-duanya, alaiki wa alaiha assalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawabannya. Jadi jangan mengatakan na'am, kalau tampi, boten. Kayak gitu. Dapat salam dari fulan, nggih, kalau tampi, kayak gitu jawabannya. Jawabannya tadi itu. Alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Dibahami ya. Nah, ini hadis menerangkan kepada kita tentang keutamaan Aisyah. Dapat salam dari siapa ini? Malaikat Jibril. Antum gak dapat. Sama sih, gak dapat juga. Ini keutamanya Aisyah. Luar biasa. Ada yang lebih utama lagi daripada Aisyah. Siapa? Khadijah. Kenapa dengan Khadijah? Kok dikatakan lebih utama daripada Aisyah? Ya, enggak. Wah, ya bagi. Ini, gimana jawabannya? Ada lagi yang lebih utama daripada Aisyah dalam masalah ini. Siapa dia? Khadijah. Kenapa Khadijah dikatakan lebih utama daripada Aisyah? Saya ngomong apa lagi? Karena? Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, kalau Khadijah mendapatkan salam dari Allah Azza wa Jalla langsung. Allah yang langsung menyampaikan salam kepada Khadijah. Dari sinilah, ini pembahasan tentang masalah sahabah. Ada khilaf di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal, Aisyah atau Khadijah, sama-sama utama, tapi man bi afdal? Jumhur ulama berpendapat Khadijah afdal. Kenapa? Ini diantaranya. Satu keutamaan ini, tidak ada wanita di dunia ini yang mendapatkannya kecuali Khadijah. Dari mulai awal sampai nanti bangkitnya kiamat, hanya Khadijah saja yang mendapatkan salam dari Allah azza wa jalla. Paham ya? Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat sebagian memang mengatakan dirinci Khadijah lebih afdal di awal-awal Islam sebelum wafat. Aisyah lebih afdal di akhir-akhir Islam setelah Khadijah wafat. Ini pendapat Muqayyim, Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Tapi jumhur ulama mengatakan Khadijah afdal dengan riwayat ini. Ya semuanya utama, tapi yang lebih utama adalah Khadijah. Barakallahu fikum. Sudah ada ini. Terus penggos-penggos gini ini. Sudah? Terus lah. Oh iya. 79. Tapi kan 13 dulu. Ya habis Fobar. Ada dulu selebihnya Fobar kalau yang tanya kan. Baik, barakallahu fikum. Saya kira cukup terkait dengan penyampaian materi. Karena pembahasan berikutnya, pembahasan yang lainnya lagi terkait dengan masalah ahkamul kitabah, hukum-hukum terkait dengan masalah surat menyurat. Nanti akan dibahas insyaallah pada perjumpaan berikutnya saja insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil